kotambola e tozala ki misato na gu toyebana ki maso ya mokili tokabwana ki pona nini e mantongi eleka ki biso mbeka e masu tozala ki kotambola e tozala ki misato na gu mokili toka bwana kipona nini e matongi eleka kibiso mbeka e masuto zala kikotambola e Bwana kipona nini e matongi eleka kibiso mbeka e masu tozala ki kotambola e tozala ki misato na gu toyebana ki maso ya mokili toka bwana kipona nini e matongi eleka kibiso mbeka e Akotunangai, apesingai ninye Akotunangai, lobi na lamba kininye Akotunangai, lobi na lata kininye Akotunangai, kulori ya mobali ninye Masu, dalaka moto yoko tongae Akotunangai, apesingai ninye Akotunangai, lobi na lamba kininye Akotunangai, lobi na lata kininye Akotunangai, kulo ya mobali ninye Masu, talaka moto yoko tongae Thank you. azalaki kotambola na yo oye vandelenga nde makambo e makambo ezanga moto na makolo okumbisinga ngambo epai ya mwasi yanga na ye masu talaka moto yo kotonga e masu tozalaki kotambola na yo oye vandelenga nde makambo e makambo ezanga moto na makolo okumbisinga ngambo epai ya mwasi yanga na ye masu talaka bato yo kofinga e Masu, talaka moto yoko tonga e.